Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa ala zalimin. Wal aqibatu lil muttaqin. وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين dan muslimat yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita kembali bertemu dan berkumpul di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla, tempat yang terbaik di muka bumi, tentunya dalam rangka membangun rangkaian ibadah, dan tentu tujuannya adalah agar kita dekat dengan Allah Azza wa Jal dan dengan ilmu kita benar dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalur-jalur yang tepat dan lurus. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa keberadaan majlis ilmu, majlis yang dikaji di dalamnya kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, adalah sebuah majlis yang sangat tidak disukai oleh hawa nafsu seseorang, tidak disukai oleh musuh kaum mukminin, yaitu iblis laknatullah alaih dan bala tentaranya. Karena tentu kondisi orang yang ahli ibadah dengan orang yang ahli ilmu berbeda dalam pandangan iblis laknatullah alaih. Kalau ahli ibadah, dia hanya bisa menyinari dirinya sendiri. Namun ahli ilmu, akan bisa menerangi dirinya dan juga bisa menerangi orang lain. Sehingga dengan ilmu benar-benar terusik singgasana iblis laknatullah alaih dan merasa terhimpit jalan pengerusakan dan penyesatan yang dilakukannya. Karena dengan ilmulah semua kejahatan akan diketahui dan terlihat. Dan dengan ilmu pula, seseorang akan bisa menjauhkan diri dari kejelekan dan kejahatan tersebut. Semoga kesempatan kali ini dan kesempatan-kesempatan yang lain, Allah Azza wa Jalla terus memberikan keistiqomahan di dalam mengkaji ilmu agamanya, bersenjatakan ilmu agama, sehingga kita punya modal dasar hidup, sekaligus punya kekuatan. Kekuatan itu ada pada ilmu dan amal seseorang. Salawat dan salam teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang dan berkorban segala apa yang beliau miliki untuk menebar syariat Allah Azza wa Jalla, mengajarkan bimbingan-bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus memberitahukan kepada umat ini tentang jalan yang lurus yang menyampaikan dia ke mereka kepada Allah Azza wa Jalla, menyampaikan mereka kepada surganya, menyampaikan mereka kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, pada pertemuan yang telah lewat kita telah mendengar tentang perjuangan besar para ulama kita yang telah diukir oleh tinta emas sejarah, yang akan bisa melahirkan di belakangnya pelajaran-pelajaran yang berharga dan melahirkan generasi-generasi yang tangguh dan kokoh. Para ulama kita, terlebih khusus yang telah mendahului kita dan yang masih hidup di masa sekarang ini, mereka adalah pewaris para nabi. Mereka membawa apa yang telah dibawa oleh para nabi dan rasul. Mereka mengajarkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ala innal ulama warasatul anbiya." Ketahuilah bahwa ulama itu pewaris para nabi. Dan para nabi lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Para nabi tidak pernah meninggalkan dinar dan juga dirham, mata duit, mata uang. Tetapi yang mereka tinggalkan adalah ilmu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka barang siapa yang mengambil warisan itu, berarti dia telah mengambil di dalam hidup ini bagian yang terbanyak. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, para ulama kita telah diteror di masa yang silam, di saat mereka menyuarakan kebenaran. Mereka dikriminalisasi oleh orang-orang yang jahat di dalam agama, terlebih khusus di dalam hal ini adalah ahlul bid'ah wal ahwa, orang-orang yang mengikuti perkara-perkara baru dalam urusan agama, membuat perkara-perkara baru dalam urusan agama. Mereka terdepan memberikan teror terhadap para ulama, para pembela kebenaran, barakallahu fikum. Yang kedua adalah ahlul ahwa, orang-orang yang telah dipertuhankan oleh hawa nafsunya. Semua yang menjadi ukuran mereka adalah hawa nafsu, kepentingan-kepentingan tertentu. Mereka melakukan kejahatan besar terhadap para ulama, sampai kemudian menyiksa dan membunuh mereka. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, mari kita belajar bahwa demikianlah sesungguhnya sunnatullah, terhadap perjalanan kebenaran dan orang-orang yang mengibarkan panji kebenaran itu sampai pada hari kiamat. Terhitung dari Rasul pertama kali diutus oleh Allah Azza wa Jalla di muka bumi, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dan penutup Rasul terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang-orang yang telah menjadi pilihan Allah Azza wa Jalla. Tapi ujian mereka adalah sangat-sangat besar. Di saat mereka mengibarkan panji kebenaran di tengah hamba Allah Azza wa Jalla, celaan, cacimakian, pesakitan, sampai kemudian pembunuhan, sayembara pembunuhan, mereka alami itu semua. Sehingga masih terngiang pada diri kita apa yang diperbuat terhadap Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Mereka dibunuh oleh kaumnya, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Allah Azza wa Jalla telah bercerita di dalam Al-Quran di berbagai tempat pesakitan-pesakitan dan celaan-celaan yang dialami oleh utusan-utusan Allah Azza wa Jalla. Sehingga menjadi sebuah ketentuan dari Allah, tidak akan mungkin bisa dinafikan. Tidak akan mungkin ada yang mampu menolaknya. Kalau para pejuang-pejuang kebenaran itu akan mendapatkan tantangan yang sangat hebat. Tadi sudah kita sebutkan bahwa yang menghadang kebenaran itu adalah kebatilan. Yang menghadang orang-orang yang menyuarakan kebenaran itu adalah ahlul batil. Orang-orang yang membela dan berjalan di atas kebatilan. Apakah ragamnya dari orang-orang kafir musyrikin? Atau dari orang-orang yang tadi sudah kita sebutkan dipertuhankan oleh hawa nafsunya? Atau dia salah dan keliru di dalam memahami dan mengamalkan al-Islam dengan bahasa Al-Quran dan Sunnah, adalah tersesat di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah? Atau orang-orang fajir, para pelaku dosa dan kemaksiatan? Allah Azza wa Jalla menjelaskan hal ini di dalam firman-Nya. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Kata Allah Azza wa Jalla, demikianlah kami menjadikan bagi setiap nabi itu lawan dan musuh dari kalangan bangsa jin dan bangsa manusia. Mereka menggunakan kata-kata dan kalimat yang diperindah, namun penuh dengan penipuan, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Allah Azza wa Jalla di dalam ayat yang lain juga menjelaskan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduan minal mujrimin. Demikianlah kami, kata Allah Azza wa Jalla, telah menjadikan bagi setiap nabi itu lawan-lawan dan musuh-musuh dari para pelaku dosa dan kemaksiatan. Semuanya ini siap untuk menghadang kebenaran dan menghadang siapapun yang berjalan di atas kebenaran, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Maksudnya bahwa siapapun yang menyuarakan kebenaran dalam skup yang paling kecil, maka engkau harus punya kesiapan mental, Engkau harus punya kesiapan kepribadian yang kokoh dan tangguh. Dan tentu kita tahu bahwa kebenaran itu memang benar-benar menjadikan seseorang itu punya mental baja, mental yang kuat dan kokoh. Kebenaran itu menjadikan seseorang itu berani untuk kemudian berlaga ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Para nabi dan rasul sebagai tauladan bagi kita, Nabi Musa alaihissalatu wassalam harus berhadapan dengan raja diktator kejam, beringas, yaitu Fir'aun laknatullah alaih, yang telah menobatkan dirinya sebagai Tuhan Rabbul Alamin, bahkan sampai kemudian menurunkan sebuah aturan anak-anak yang lahir lelaki harus dibasmi, harus dilenyapkan karena ketakutan dan kekhawatiran akan kemudian mengambil kekuasaannya. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ternyata Fir'aun yang mengaku diri sebagai Tuhan adalah manusia biasa, tidak mampu untuk kemudian berbuat apapun di hadapan kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah berkehendak untuk memunculkan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, terlahir di saat kemudian perintah untuk membunuh setiap anak lelaki yang lahir, sampai ketakutan dan kekhawatiran ibunya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sehingga dia harus menyingkir ma'asyiral muslimin ketika melihat bahwa anaknya ternyata lahir lelaki, tambah takut. Ternyata kemauan dan keinginan Allah Azza wa Jalla tidak akan mampu Fir'aun untuk kemudian merubahnya. Sampai kemudian Nabi Musa harus tinggal dan hidup di rumah dan kerajaannya Nabi Mu'na Fir'aun laknatullah alaih. Tapi bagaimana para nabi dan rasul menghadapi penguasa yang kejam dan beringas? Itulah tentunya yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabarlah kalian. Wa in daraba zahrak wa akhadha malak. Walaupun sang penguasa itu memukul punggung-punggung kalian dan merampas hak-hak kalian, kita disuruh bersabar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat Imam Ahmad rahimahullahu taala sebagai seorang alim ulama, suara beliau itu mahal. Beliau akan mampu untuk mengumpulkan massa yang besar di saat kemudian beliau diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan pemimpin yang zalim, Al-Imam Ahmad rahimahullah. Berjalan di atas bimbingan wahyu, berjalan di atas bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Namun beliau yakin kebenaran itu pasti akan menang. Bagaimanapun besarnya kebatilan dan orang-orang yang berjalan di atas kebatilan itu, pasti kebenaran itu akan menang. وَجَأَ الْحَقُّ وَذَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقًا. Sungguh telah datang kebenaran dan telah lenyap kebatilan, dan kebatilan itu pasti akan lenyap. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka peperangan antara kebatilan dan kebenaran itu tidak akan berakhir sampai kemudian Allah memutuskan terakhir kehidupan di dunia ini, yaitu hari kiamat. Itulah akhir dari pergolakan antara kebenaran dan kebatilan. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang saya hormati, siapapun yang mengibarkan bendera kebenaran dimanapun dia berada, maka dia harus siap-siap untuk menghadapi resiko-resiko di dalam memperjuangkan kebenaran. Terkadang engkau harus mengorbankan hartamu untuk membela kebenaran. Terkadang engkau harus mengorbankan perasaanmu untuk membela kebenaran. Terkadang engkau harus mengorbankan dirimu untuk membela kebenaran. Mengorbankan segala apa yang kau miliki dari dunia untuk membela kebenaran. Memang perih dan pedih di saat seseorang menyuarakan kebenaran itu, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Cukuplah sebagai sebuah gambaran, terkadang ketika berada pada di tengah 10 orang saja atau 5 orang saja, keberadaan orang yang bersih, benar, jujur itu menjadi omongan, sangat dibenci dan tidak disukai oleh kawan-kawannya. Karena menurut kawan-kawannya itu, ini akan menjadi pengganjal, ini akan menjadi penghalang untuk kita bisa meraih dunia, bisa mendapatkan kedudukan, dan seterusnya. Padahal kebenaran itu tidak demikian. Bukankah orang-orang besar karena kebenaran? Bukankah orang-orang suci perjuangannya karena kebenaran? Bukankah kemenangan demi kemenangan diraih oleh individu atau kelompok atau masyarakat muslimin di masa-masa yang silam, semuanya itu karena kebenaran yang diperjuangkan, karena kepentingan kebenaran yang mereka kedepankan dan perjuangkan, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, al-haqqu akan menjadikan seseorang itu mulia, terhormat hidupnya, kemudian menjadikan seseorang itu punya wibawa kebenaran itu, dan kebenaran itu menjadikan seseorang akan menang hidupnya di dunia dan juga di akhirat. Bagaimana tidak? Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Rabb engkau, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu. Jangan, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Maka oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk mengkaji perjalanan kebenaran, kemudian lawannya perjalanan kebatilan terus akan beraju sampai pada hari kiamat. Jangan kemudian seseorang berharap bahwa dengan dia membela kebenaran, lalu kemudian akan bisa perai dan libur dari ujian dan cobaan. Jangan. Barakallahu fikum. Jangan sekali-kali ada di benak kita, dimanapun engkau mengikat diri dengan kebenaran, di situ pula batilan yang akan siap untuk kemudian mencela engkau, merendahkan engkau, bahkan sampai memusuhi engkau yang sedang berjalan di atas kebenaran. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, perjalanan yang sudah kita sampaikan kepada segenap kaum muslimin dan kaum mukminin, muslimin dan mukminin, perjalanan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, kita dapat pelajaran-pelajaran yang sangat berharga, yaitu satu, jangan ada orang-orang Islam atau yang memperjuangkan kebenaran mencampur aduk antara yang hak dengan yang batil. Jangan. Ini perilakunya orang-orang Yahudi dan Nasara, mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, dan tidak pernah akan tertolong kebenaran itu melalui metode seperti ini, mencampurkan antara yang hak dan yang batil. Barakallahu fikum. Para imam-imam yang telah lewat, mereka mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, walaupun mungkin telah berkorban yang sangat besar di dalam hidup, mereka keluar menjadi pemenang. Barakallahu fikum. Mereka keluar menjadi pemenang. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala hidup di tiga kekhalifahan, yaitu Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Wasik. Ketiga kekhalifahan ini telah menyiksa Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, disebabkan karena kebenaran yang murni yang diperjuangkannya. Namun pada akhirnya, kemana kebatilan itu? Kemana fitnah hawa nafsu di saat itu di hadapan kekokohan dan ketabahan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala? Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, murnikan langkah kita di dalam membela kebenaran. Jangan dicampur aduk. Jangan sampai kita menganggap ini gado-gado menjadi enak dengan dicampur baur. Oh enggak. Urusan kebenaran tidak demikian. Kebenaran itu jalannya terang, lurus. Barakallahu fikum. Sehingga siapapun dari saudaraku muslimin dan muslimat punya jiwa untuk membela kebenaran, maka murnikanlah kebenaran yang kita bela. Jangan dicampur aduk. Barakallahu fikum. Antara al-haq yang benar dan yang batil. Allahu Azza wa Jalla mengecam langkah ini dengan firman-Nya, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan, dan kalian menyembunyikan kebenaran itu. Jangan, kata Allah Azza wa Jalla, melarang kaum mukminin jangan sampai berperilaku dengan perilakunya orang-orang Yahudi dan Nasara, mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Karena ini akan berdampak terhadap perjuangan orang-orang Islam itu sendiri di saat mencampur adukan. Barakallahu fikum. Ini satu, tidak boleh terjadi pada diri orang muslim dan muslimah. Yang kedua, bahwa kebenaran itu tidak boleh disembunyikan. Allah Azza wa Jalla melaknat orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, barakallahu fikum. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, uljima yaumal qiyamati bilijamim minnar. Orang yang menyembunyikan kebenaran akan dikekang pada hari kiamat kelak dengan kekangan api neraka. Jadi tidak boleh seseorang menyembunyikan kebenaran. Maka dia harus tampil, menampakkan, memperlihatkan, dan memperjuangkan kebenaran. Kalau sekiranya di sebuah negeri, sebuah daerah tidak ada yang memperjuangkan kebenaran, akan muncul dari daerah yang lain. Itulah janji Allah Azza wa Jalla melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina alal haq. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, terus berkesinambungan ada sekelompok kecil dari umatku. Mereka menampilkan kebenaran. Mereka memperjuangkan kebenaran. Mereka membela kebenaran. Sampai kapan? Munculnya para pembela-pembela kebenaran ini, Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang keputusan Allah Azza wa Jalla. Dijelaskan di dalam riwayat yang lain, keputusan Allah itu adalah datangnya hari kiamat. Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, yaitu semua kemauan, keinginan jahat orang-orang yang berjalan di atas kebatilan, ingin punah kebenaran, dan ingin punah orang-orang yang berjalan kebenaran, di atas kebenaran, mereka tidak pernah akan mampu untuk melakukannya. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla telah memberikan jaminan, penjagaan, pembelaan kepada kebenaran dan orang-orang yang membela kebenaran itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Mereka tidak akan terendahkan, terhinakan oleh orang-orang yang berupaya untuk menghinakannya, dari saudaranya muslimin mencela, merendahkan dia, menuding, menuduh, dari orang-orang yang menyelisihi, berupaya untuk kemudian menodai kebenaran, menampilkan dengan bukan wajahnya, mereka tidak akan sanggup untuk melakukan itu. Sekaligus kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak akan membahayakan para pembela-pembela kebenaran itu. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, sekarang sampai kita, kalau pertama, kita tidak boleh mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Kedua, kita tidak boleh menyembunyikan kebenaran itu. Berarti kebenaran itu selalu kita kibarkan benderanya dimanapun kita berada. Walaupun kita seorang diri, maka harus kebenaran itu kita kibarkan benderanya, barakallahu fikum. Walaupun mungkin sejagat memusuhi engkau, menginginkan lenyap nyawa engkau, sabarkan dirimu untuk membela kebenaran dan mengibarkan benderanya, barakallahu fikum. Sekarang kan karena kemajuan dunia, kita tertarik untuk ingin maju. Ini semua berdampak kita lemah di dalam membela kebenaran. Karena lemah di dalam memberikan pembelaan kebenaran, ditambah lagi kita orang-orang Islam yang agamanya adalah benar, tidak mau terbimbing oleh kebenaran itu. Bahkan kita menampakkan perlawanan, padahal kita orang Islam. Menampakkan ketidaksukaan terhadap kebenaran, padahal kita adalah orang Islam. Ma'asyiral muslimin, kalau itu sudah bermunculan pada diri kita, maka Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebut, Allah akan mencabut rasa takut dan kewibawaan orang Islam dari dada-dada musuh-musuh Islam. Allahu Azza wa Jalla cabut, barakallahu fikum. Keberikutnya, Allahu Azza wa Jalla akan menanamkan pada hati orang-orang Islam ini al-wahanu, penyakit. Apa itu penyakit wahan? Rasul alaihi salatu wassalam ditanya, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan tidak punya kesiapan untuk mati membela kebenaran. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka sekali lagi, bahwa kebenaran untuk kita suarakan dimanapun kita berada, barakallahu fikum. Tentu kita yang menyuarakan kebenaran jangan sampai bagaikan lilin menerangi orang lain, tetapi dia membakar dirinya sendiri. Bagaikan lilin menerangi orang lain, tetapi dia membakar dirinya sendiri, barakallahu fikum. Kenapa? Dia berteriak itu haram, tetapi dia yang melakukan dan mengerjakannya. Dia yang berteriak bahwa itu tidak boleh, tetapi dia yang gandrung untuk berbuat padanya, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, mari kita bersama-sama untuk melakukan koreksian pada diri kita ini dengan kebenaran. Dan kebenaran itu sudah ada sumbernya, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang orang-orang yang sudah tepat dan lurus mengamalkannya sudah berlalu pada generasi kita. Itulah generasi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Generasi sudah disanjung dan dipuji oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kelurusan, karena tepatnya mereka, dan karena benernya mereka di dalam mengamalkan dan mempraktikkan sumber kebenaran itu, Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka penutup, Allah Azza wa Jalla yang telah mengikat kita, kalau kita generasi ini ingin menjadi orang yang benar di atas kebenaran, berjalan di atas kebenaran menuju zat yang maha benar, yaitu Allah Azza wa Jalla, teladani generasi yang memang sudah disanjung dan dipuji karena kebenaran mereka. Itulah para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan saya dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat orang-orang yang terus berjuang menjadi orang yang benar, memperjuangkan kebenaran dan membela kebenaran dimanapun berada, dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari langkah-langkah dua orang-orang Yahudi dan Nasara yang dibenci, mencampur adukkan antara yang benar dan yang salah, dan yang kedua menyembunyikan kebenaran itu. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.